طيب نبدا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدْ فَأَيُّهَا الْإِخْوَةَ الْكِرَامِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى جَمِيعًا. Tidak bosan-bosannya kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus dan menerus memberikan kita nikmat untuk bisa duduk bersimpuh menimba ilmu agama, di mana inilah salah satu akses, salah satu jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan bagi para hamba untuk menuju surganya. Naam, fa ikhwata fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pembahasan kita pada pelajaran kitab Usulun fit Tafsir, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah mengambil, memetik sebuah faedah, beberapa faedah dari mengetahui asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya suatu ayat di dalam Al-Quran. Tapi setidaknya kita pada pertemuan sebelumnya sudah menyebutkan 4 faedah. Kemudian di sana ada faedah tambahan. Faedah yang kelima yakni faedah dari ketika kita bisa mengetahui asbabun nuzul pada suatu ayat di dalam Al-Quran. Faedahnya, faedah tambahan, yakni yu'inu ala fahmil hikmah. Yu'inu ala fahmil hikmah allati yashtamilu 'alayha at-tashri' yu'inu 'ala fahmil hikmati allati yashtamilu 'alayha at-tashri'. Faedah yang kelima yang bisa kita ambil yakni adalah membantu dalam memahami suatu hikmah allati yashtamilu 'alaiha at-tashri', yang ada di dalam sebuah pensyariatan tersebut. Jika suatu ayat menyebutkan tentang suatu syariat, jika kita mengetahui asbabun nuzulnya seperti apa, maka jelasnya ini tentu akan membantu kita dalam memahami, mengetahui suatu hikmah yang ada di dalam pensyariatan tersebut. Kemudian faedah tambahan yang lainnya yakni taisirul hifzi wa tashilul fahmi. Taisir al-hifz wa tashil al-fahm. Ini mempermudah untuk menghafal dan memahami ayat tersebut. Jika kita mengetahui asbab nuzul pada suatu ayat, tentunya ini adalah salah satu faktor kita mudah untuk bisa hafal dan paham pada ayat yang akan kita pelajari. Tapi itu faedah-faedah yang bisa kita ambil dari pengetahuan mengetahui asbab an-nuzul. Kemudian masih pada bab yang sama, yakni tentang turunnya Al-Quran, yakni ibtidai wa sababi, bab yang ketiga. Kemudian di sana ada pembahasan umumul lafzi wa khususus sababi. Umumul lafzi wa khususus sababi. Umumnya suatu lafaz dan khususnya sebab. Yani sebab yang khusus dan lafaz yang umum. atau sama saja lafaz yang umum maupun sebab khusus. Taib qala al musannif rahimahullah idza nazalatil ayatu li sababin khasin wa lafdhuha 'amun kana hukmuha syamilan li sababiha. Apabila suatu ayat turun karena sebab tertentu, sebab khusus. Di sini kita tahu bahwasanya ayat itu turunnya sababi. Wa lafdhuhuma 'amun kana hukmuha syamilan li sababiha. Dan lafadznya disebutkan secara umum, maka hukumnya mencakup sebab ayat tersebut. Artinya hukumnya menyeluruh, mencakup orang yang sama kejadiannya dengan ayat tersebut. Walikul lima yatana waluhu lafzuha, dan masing-masing sebagaimana yang ada dalam kandungan lafadznya. Li'anna al-Qur'ana nazala tashri'an 'amman li jami'il ummati. Karena sesungguhnya Al-Qur'an itu memang turun untuk memberikan syariat secara umum untuk seluruh umat. Sehingga walaupun memang suatu ayat turun karena sebab tertentu, namun lafadznya umum, maka hukumnya pun menyeluruh, mencakup semua perkara yang sama pada ayat tersebut. Fakanatil ibratu bi umumi lafzihi la bi khususi sababihi. Baik, fakanatil ibratu bi umumi lafzihi. Maka yang dijadikan patokan, yang dijadikan suatu hukum, yakni umumnya lafaz tersebut. Yang dijadikan patokan, jadikan ibrah, jadikan suatu hukum, yang diambil hukum darinya karena lafadznya umum. La bi khususi sababihi, bukan karena sebab yang khusus yang terdapat pada ayat tersebut. Baik, lebih jelasnya kita akan membaca contohnya. Misalu dzalika ayatul li'an. Contoh dari bahwasanya yang dijadikan patokan adalah lafadz yang umum, bukan sebab yang khusus, sebab tertentu. Ayatul li'an, beberapa ayat yang menyebutkan tentang al-li'an. Al-li'an yakni suatu perkara yang terjadi antara suami dan istri, di mana salah satu dari keduanya menuduh pasangannya telah berbuat perbuatan yang serong, perbuatan yang tidak senonoh. Maka turunlah ayat tersebut menjelaskan hukumnya. Wa hiya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum ila qawlihi in kana minas shadiqin. Yani firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nur ayat 6 sampai 9, yang artinya, dan orang-orang yang menuduh pasangannya telah berbuat perbuatan yang tidak semestinya dilakukan. Walam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum, namun tidak ada yang menjadi saksi kecuali dirinya sendiri. Artinya ketika dimintai bukti dan saksi, tidak ada yang menjadi saksi kecuali dirinya sendiri. Fa fi sahihil Bukhari, disebutkan dalam sahih al-Bukhari, min hadithi Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Hilala Ibna Umayyah qadhafa imra'atahu 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bitashrik ibni Sahma. Yani disebutkan dalam hadis sahih Bukhari bahwasanya sahabat Hilal bin Umayyah, qadhafa imra'atahu, menuduh istrinya, kemudian melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuduh bahwasanya telah melakukan suatu hal dengan Ibni Sahma. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-bayyinata aw haddun fi dhahrik, carilah kejelasan, carilah kejelasan terlebih dahulu, aw haddun fi dhahrik, atau berilah hukuman pada keluargamu, atau engkau akan dihukum karena telah menuduh seorang tanpa saksi. Faqala Hilal, maka Hilal pun kembali menjawab, walladzi ba'athaka bil haqq inni la shadiqun, wahai Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, inni la shadiqun, sesungguhnya aku ini telah berbuat jujur, aku menceritakan seperti kejadiannya, seperti yang aku saksikan. Fala yanzilanna Allahu ma yubri'u dhahri minal had. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat yang membebaskan tuduhan tersebut dari pasangannya dan membebaskan dari suatu hukuman. Fanazala Jibrilu wa unzila alaihi walladzina yarmuna azwajahum faqara'a hatta balagha in kana minas shadiqin. Maka Jibril pun turun membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang ada pada surat An-Nur tersebut. Baik, fa hadhihi al-ayat nazalat bisababi qadhfi Hilal bin Umayyah limra'atihi. Maka ayat-ayat ini, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum, ayat-ayat tersebut ini turun karena sebab Hilal bin Umayyah yang menuduh istrinya. Lakin hukmuha syamilun lahu wa li ghairihi, namun hukumnya itu berlaku bagi Hilal dan juga selainnya. Baik, maka jika ada seorang yang menuduh istrinya namun tidak ada didapati saksi kecuali dirinya sendiri, maka disebutkan dalam ayat ini keduanya saling melakukan laknat. Seperti itu, hukumnya saling melakukan laknat. Ayat ini turun karena sebab Hilal bin Umayyah yang mengadukan istrinya kepada Nabi. Lakin hukmuha syamilun lahu wa li ghairihi. Namun hukum ayat yang turun ini juga berlaku bagi selainnya, bagi selain Hilal, bagi semua orang yang mengalami kejadian tersebut. Maka ia pun terkenai hukumnya pada ayat ini. Ini yang dimaksud dengan umumul lafzi wa khususus sabab, yang dijadikan ibrah, yang dijadikan patokan adalah keumuman lafaz yang ada pada ayat tersebut, bukan yang dijadikan patokan karena ayat tersebut turun kepada Hilal maka hukumnya hanya berlaku pada Hilal. La, hukumnya berlaku bagi selainnya yang mengalami kejadian serupa. Bidalil ma rawahu al-Bukhari min hadithi Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dalilnya yang menunjukkan bahwasanya hukum ini juga terkenai kepada selain Hilal disebutkan dalam Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Uwaimir al-Ajalani jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Uwaimir al-Ajalani datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lantas ia bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, rajulun wajada ma'a imraatihi rajulan ayaktuluhu fataqtulunahu am kaifa yasna? Wahai utusan Allah, jika ada seorang laki-laki, wajada ma'a imraatihi rajulan, mendapati di samping istrinya ini ada laki-laki lain, ayaktuluhu, apakah boleh seorang ini membunuhnya? Fataqtulunahu, maka kita pun menyetujui hal tersebut. Am kaifa yasna, atau apa yang akan dilakukan lelaki tersebut jika ada kejadian seperti ini? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menjawab, qad anzalallahu al-Qur'ana fika wa fi sahibatik. Sungguh Al-Qur'an telah turun pada kejadianmu ini dan juga kejadian yang ada yang engkau dapatkan pada istrimu. Jadi seakan-akan di sini Uwaimir al-Ajalani mengatakan ada seorang laki-laki, yakni dirinya sendiri, mendapati di samping istrinya ada laki-laki lain, kau boleh ia membunuhnya. Kemudian yang lain ikut menyetujui. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sungguh telah turun Al-Qur'an dalam kejadianmu ini. Telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Maka yang dijadikan patokan adalah keumuman lafaz yang ada pada ayat tersebut, bukan khususus sabab. Fa'amarahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mula'anati bima sammallahu fi kitabihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan keduanya, yakni di sini Uwaimir al-Ajalani dan juga istrinya, bil mula'anah, untuk saling melaknat, saling mengkutuk. Bima sammallahu fi kitabih, sebagaimana yang telah disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya. Fala anaha, maka Uwaimir al-Ajalani pun melaknat istrinya. Artinya yang kita jadikan patokan memang dalam bab ini, umumnya lafaz pada ayat-ayat tersebut itu berlaku untuk seluruh orang yang mengalami kejadian serupa. Taib. Qala faja'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hukma hadhil ayat syamilan li Hilal ibni Umayyah wa ghairihi. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan hukum-hukum yang ada pada ayat-ayat ini itu mencakup untuk Hilal bin Umayyah dan juga selainnya. Baik, ini pembahasan yang tidak kalah penting, di mana kita harus mengetahui jika memang kita mengalami kejadian yang serupa, maka jangan sampai kita mengatakan itu kan ayatnya hanya turun pada orang-orang tertentu. Lah, karena lafadznya umum, maka kita pun terkenai hukum pada ayat tersebut. Baik, barakallahu fikum. Dengan itu pembahasan tentang umumul lafzi wa khususus sabab, lafaz yang umum dan sebab yang khusus, khususnya sebab dan umumnya suatu lafaz, kita telah menyelesaikan bab yang ketiga dari kitab Usul fi Tafsir ini. Kemudian kita lanjutkan pada bab yang keempat. Qala al-muallif rahimahullah al-makki wal madani. Pada bab ini kita akan menyinggung tentang makkiyah dan madaniyah. Al-makki wal madani. Bab yang keempat. Qala nazala al-Qur'anu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqan fi khilali 23 sanatan. Al-Qur'an turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqan, secara bertahap, fi khilali 23 sanah, dalam jangka waktu 23 tahun. Qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaraha bi Makkah. Mayoritasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu tersebut di Mekah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin. Dan Al-Qur'an kita turunkan secara terpisah, litaqra'ahu 'alan nas, agar engkau membacakan ayat-ayat Al-Qur'an ini kepada manusia, 'ala muksin, dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami pun menurunkannya secara satu persatu, secara berproses bertahap. Baik, walidzalika qasama al-ulama rahimahullahu taala al-Qur'an ila qismain. Karena ayat ini para ulama membagi Al-Qur'an menjadi dua, makkiyun wa madaniyun. Ada yang disebut dengan makkiyah, ada yang disebut dengan madaniyah. Apa definisi dari masing-masing al-makki wal madani? Kita akan mengetahui sedikit lagi. Fal makki ma nazala 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qabla hijratihi ila al-madinah. Yang disebut dengan al-makkiyah yaitu ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya ke negeri Madinah. Baik, ini yang disebut dengan makkiyah. Wal madani, adapun madaniyah, ma nazala 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da hijratihi ilal Madinah. Adapun madaniyah, ini ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah beliau ke negeri Madinah. Fa ikhwata fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita tahu bahwasanya di mana surat Al-Makkiyah itu bukanlah surat yang turun di negeri Mekah. Begitu pula yang namanya surat Al-Madaniyah bukanlah surat yang turun di negeri Madinah. Namun yang disebut dengan Makkiyah, yakni ayat atau surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi ke negeri Madinah. Adapun Madaniyah, yakni Al-Quran yang turun kepada Nabi setelah hijrah beliau ke negeri Madinah. Jadi bukan tergantung kota yang ayat tersebut turun padanya. Lah, tergantung dari kondisinya. Jika memang ayat tersebut turun di negeri Madinah, namun kondisinya terjadi sebelum hijrah Nabi, maka ayatnya tersebut disebut dengan Al-Makkiyah. Jika memang turun di negeri Mekah, namun itu kejadiannya setelah hijrah Nabi, namun ayatnya disebut dengan surat Al-Madaniyah. Bukan tergantung kota di mana ayat atau surat itu turun. Lah, patokannya adalah kondisi sebelumnya hijrah Nabi dan sesudahnya. Jika memang ayat tersebut turun sebelum hijrah, maka disebut dengan surat Al-Makkiyah. Jika ayat atau surat tersebut turun kepada Nabi setelah hijrah, maka surat tersebut disebut surat Madaniyah. Bukan sebagaimana yang kita tahu sebelumnya, yang namanya Al-Makkiyah itu turun di negeri Mekah, yang namanya Al-Madaniyah itu turun di negeri Madinah. Lah, ini ilmu yang kita dapatkan bahwasanya demikian, sesuai kondisi. Jika sebelum hijrah, itu baru namanya Al-Makkiyah, walaupun turunnya di negeri Madinah. Jika setelah hijrah, maka disebut dengan Al-Madaniyah, walaupun turunnya di Mekah. Baik, qala wa ala hadza fa qawluhu ta'ala, atas dasar ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan agama untuk kalian. Demikian nikmatku aku sempurnakan untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ayat ini minal qismil madani. Baik, ayat ini adalah ayat yang disebut dengan madaniyah. Wa in kanat qad nazalat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' bi Arafah. Baik, jadi ayat ini al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, ini kejadiannya turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhaji di Arafah, yakni di kota Mekah. Namun ayat ini tergolong ayat al-Madaniyah. Fa fi sahih al-Bukhari, disebutkan dalam sahih al-Bukhari, an Umar radhiyallahu anhu annahu qal, dari sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qad arafna dzalikal yaum, sungguh kami tahu pada hari apa hari tersebut. Wal makan alladhi nazalat fihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat di mana ayat itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nazalat wa huwa qa'imun bi Arafah yauma jum'ah, ayat tersebut turun dalam keadaan Nabi sedang berdiri di kota Arafah pada hari Jumat. Baik, maka ayat tersebut walaupun turun di kota Mekah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji wada, namun ayat tersebut tergolong ayat madaniyah karena terjadi setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, bagaimana caranya kita untuk membedakan mana yang disebut dengan makkiyah dan juga mana yang disebut dengan madaniyah? Baik, maka dari sini kita akan pelajari juga. Qala wa yatamayyazu al-qismul makki 'anil madani. Wa yatamayyazu al-qismul makki 'anil madani min haitsul uslubi wal maudhu'i. Baik, cara membedakan jenis makkiyah dan juga madaniyah, min haitsul uslub wal maudhu'. Kita lihat dari sisi metode dan juga tema yang dibawakan pada ayat dan surat tersebut. Dari sisi uslub, metode yang ada, gaya bicara yang ada pada surat tersebut, wal maudhu', dan juga tema yang dibawakan ayat dan surat tersebut. Baik, yang pertama, cara kita untuk membedakan makkiyah dan juga madaniyah, dari sisi uslub, dari sisi metode. Amma min haitsul uslub fahuwa, dari sisi uslub, dari sisi metodenya, itu yang pertama, al-ghalibu fil makki quwwatul uslub. Mayoritas ayat-ayat atau surat al-makkiyah itu disebutkan dengan quwwatul uslub, kuatnya metode, wasiddatul khitab, dan gaya bicara yang keras. Itu berarti menunjukkan bahwasanya surat tersebut adalah makkiyah. Kuatnya metode yang disebutkan dan juga gaya bicara yang keras. Li'anna ghalibal mukhatabin mu'riduna mustakbirun. Mengapa menggunakan metode yang demikian? Metode yang kuat dan juga gaya bicara yang keras. Karena mayoritas orang yang diajak berbicara pada ayat-ayat tersebut, ayat-ayat makkiyah, mu'riduna mustakbirun, adalah orang yang berpaling, lagi sombong untuk menerima ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yaliku bihim illa dalik, dan tidak ada sesuatu yang pantas untuk mereka kecuali dengan hal tersebut, dengan penyebutan metode yang kuat dan juga gaya bicara yang keras. Karena memang mereka adalah orang-orang yang berpaling dan sombong, sehingga itulah hal yang pantas mereka dapatkan. Iqra suratai Al-Mudatsir wal Qamar. Contohnya, kita bisa membaca surat Al-Mudatsir dan juga surat Al-Qamar. Di situ disebutkan metode yang kuat dan juga gaya bicara yang keras. Itu berarti jenis yang makki. Ammal madani fal ghalibu fi uslubihi al-lin. Adapun madaniyah, maka mayoritas metode yang disampaikan al-lin adalah lembut. Wasuhulatul khitab, gaya bicara yang halus, yang rendah, yang enak untuk didengar. Li'anna ghalibal mukhatabin makbulun munqadun. Karena orang-orang yang diajak berbicara pada ayat ataupun surat Al-Madaniyah ini adalah orang-orang yang sudah menerima keislaman dan juga orang-orang yang taat dalam beragama. Munqadun, orang-orang yang tunduk. Iqra' surat Al-Ma'idah. Coba kita baca surat Al-Ma'idah. Maka itu adalah surat Madaniyah. Ini dari sisi uslub yang membedakan poin pertama. Poin pertama itu dia. Dari sisi uslubnya, jika makkiyah memang gaya bicara yang keras dan metode yang kuat. Madaniyah, gaya bicara yang enak didengar dan juga metode yang lembut disampaikan. Yang kedua, masih dalam sisi uslub, dari sisi metode. Al-ghalibu fil makki kisarul ayat. Ditinjau dari suratnya, bahwasanya surat Al-Makkiyah ini mayoritasnya ayatnya pendek-pendek. Makkiyah mayoritas ayatnya pendek-pendek. Wa quwwatul muhajjah, kuatnya hujjah yang disampaikan dalam surat tersebut. Li'anna ghalibal mukhatabin mu'anaduna musyakuna. Karena orang yang diajak berbicara dalam surat Makkiyah ini adalah orang yang keras kepala dan juga susah untuk diatur. Sehingga dikasih tahu secara keras, ayatnya pun pendek-pendek, tidak disebutkan panjang, biar mereka paham. Fakhutibu bima taqtadihi halahum. Mereka pun diajak berbicara sesuai dengan kondisinya. Iqra surat At-Tur. Coba kita baca surat At-Tur. Ammal madani, kemudian dari surat Al-Madaniyah, fal ghalibu fihi tulul ayat. Maka metode yang disampaikan adalah ayatnya panjang-panjang. Panjangnya ayat-ayat dalam surat Al-Madaniyah. Wa dzikrul ahkam, dan menyebutkan hukum-hukum. Mursalatan biduni muhajjah, menyebutkan hukum-hukum langsung panjang. Biduni muhajjah, tanpa menyebutkan hujjahnya. Ini untuk merinci hukum ibadah. Li'annaha lahum taqtadi dzalik, karena mereka kondisinya memang demikian. Butuh untuk dijelaskan ayat yang panjang, butuh untuk disebutkan hukum-hukum dalam sebuah ibadah. Iqra ayat ad-dain fi suratil Baqarah. Contohnya ayat yang panjang ini, yakni ayat yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah tentang hutang piutang. Satu halaman sendiri itu cuma satu ayat. Yang lain satu halaman bisa sampai 6-7 ayat atau bahkan lebih. Ini surat Al-Baqarah, ayat yang menyebutkan tentang hutang piutang, satu halaman satu ayat, menandakan bahwasanya memang itu adalah ayat Madaniyah. Baik, itu poin yang kedua dari sisi uslub. Wa amma min haitsul maudhu'. Nah, sekarang poin yang B. Adapun dari sisi tema yang dibawakan. Poin yang pertama, al-ghalibu fil makki takrirut tauhid wal aqidatis salimah. Kebanyakan dalam surat Al-Makkiyah, yakni tema yang dibawakan adalah pengokohan tauhid, pemantapan tauhid dan juga akidah yang benar. Khususan ma yata'allaku bi tauhidil uluhiyyati wal imani bil ba'ats. Terlebih khusus yang seringnya disebutkan, yakni berkaitan bersangkutan dengan tauhid uluhiyah dan juga iman tentang kebangkitan. Li'anna ghalibal mukhatabin yunkiruna dzalik. Karena orang yang diajak berbicara mengingkari hal-hal tersebut. Mereka tidak menyetujui apa itu tentang tauhid uluhiyah. Mereka tidak melaksanakan tauhid uluhiyah. Wal iman bil ba'ts, mereka pun tidak meyakininya. Beriman pada hari kebangkitan, mereka tidak mengimani hal tersebut. Maka yang disebutkan dalam surat Al-Makkiyah temanya demikian. Takrirut tauhid wal aqidah as-salimah. Pengokohan tauhid dan juga pemantapan akidah yang benar. Amal madani, adapun madaniyah, fal ghalibu fihi tafsilul ibadat. Maka tema yang dibawakan adalah tafsilul ibadat. Perincian tentang ibadah-ibadah, wal muamalat dan juga muamalah. Baik, jadi kalau memang tadi tema yang dibawakan Al-Makkiyah itu tentang pengokohan tauhid dan juga pemantapan akidah yang benar, yang selamat. Kalau madaniyah itu yang tema yang dibawakan adalah rincian ibadah dan juga muamalat. Li'annal mukhatabin qad taqarrara fi nufusihim at-tauhid wal aqidah salimah. Karena yang diajak berbicara dalam ayat madaniyah ini orang-orang yang sudah tertancap tauhid dan juga akidah yang benar pada mereka. Fahum fi hajatin li tafsilil ibadati wal muamalat, sehingga mereka tinggal butuh pada perincian-perincian ibadah dan juga muamalat. Baik, itu dari sisi tema, dari sisi maudhu'. Kalau memang tadi Al-Makki memang temanya membawakan tema tauhid, sedangkan madaniyah itu membawakan tema rincian ibadah dan juga muamalat. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, al-ifadatu fi zikril jihad wa ahkamihi wal munafikin wa ahwalihim fil qismil madani liqtidail hal. Banyaknya penyebutan tentang al-jihad dan juga hukum-hukumnya. Banyak menyebutkan kaum munafikin dan juga keadaan mereka. Ini banyak disebutkan dalam surat Al-Madani. Zalika haitsu syuri'al jihad wa dhaharan nifaq bi khilafil qismil makki. Dan hal tersebut ini terjadi ketika di syariatkannya al-jihad, kemudian mulai timbul kemunafikan bi khilafil qismil makki. Jadi ini orang-orang yang sudah masuk Islam, kemudian ketika disyariatkannya jihad, mereka pun timbul benih-benih munafik. Maka surat Al-Madaniyah menjelaskan tentang keadaan mereka, juga menjelaskan tentang jihad beserta hukum-hukumnya. Nah, barakallahu fikum. Itu dia tadi cara kita membedakan mana ayat yang disebut dari Makkiyah dan juga Madaniyah. Baik, kemudian rangkumannya. Rangkuman dari membedakan ini. Anna ma'rifatas suwar minal Qur'an hal hiya makkiyah au madaniyah takunu bitariqain. Rangkuman ini. Ini hanya sekedar rangkuman. Yani bahwasanya memang menentukan, mengetahui surat tersebut adalah surat Makkiyah ataupun Madaniyah, itu bisa dengan dua cara, dua jalan. Yang pertama, tariqu sima'i. Jalan ini memang mendengar. Yang kedua, tariqun qiyasi, ini mengkiaskan. Perlu kita ketahui bahwasanya yang inti dalam mengetahui makkiyah dan madaniyah ini, yakni tentunya dengan menghafal para sahabat yang turun pada mereka ayat, supaya kita tahu ini sifatnya makkiyah atau madaniyah. Perlu kita menghafal para sahabat, karena memang merekalah yang diturunkan Al-Quran padanya. Baik, sekiranya sampai di sini dulu pembahasan kita tentang kitab Usul Fit Tafsir. Jadi kita sudah mengetahui mana definisi yang benar dari makkiyah dan juga madaniyah. Adapun makkiyah itu turunnya sebelum hijrah Nabi ke Al-Madinah. Adapun madaniyah itu turunnya setelah hijrahnya Nabi ke negeri Madinah. Bukan tergantung kota ayat itu turun, tapi tergantung peristiwa setelah hijrah ataupun sebelum hijrah. Fa bihadza naktafi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sekiranya waktu kita sempit, jadi kita tidak mungkin untuk melanjutkan pembahasan kitab Taisirul Alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita membahas pada pertemuan sebelumnya. Baik, panaktafi bihada al-miqdar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.